Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa belajar bersama melalui udara di Radio Mutiara Quran ini tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita akan membahas tema pendidikan di era revolusi industri 4.0. Pendidikan di era revolusi industri 4.0. Nah, kita di sini ada istilah baru, yaitu industri 4.0. Kalau di sini ada 4.0 atau istilahnya 4.0 dalam bahasa Inggrisnya, berarti ada sebelumnya ada 3.0, kemudian sebelumnya lagi ada 2.0, dan sebelumnya lagi ada 1.0. Nah, apa maksud dari angka-angka tersebut terkait dengan industri, revolusi industri? Dan ternyata revolusi industri itu berpengaruh sekali terhadap semua aspek kehidupan masyarakat pada zaman terjadinya revolusi industri tersebut. Yang pertama, yaitu revolusi industri 1.0 itu terjadi pada abad ke-18 Masehi. Ini ditandai dengan ditemukannya mesin-mesin, terutama dalam hal ini adalah ditemukan mesin uap. Sehingga dengan mesin uap itu, tenaga-tenaga yang tadinya harus dikerjakan oleh manusia dengan tenaga yang terbatas akhirnya bisa dilakukan oleh mesin dengan tenaga yang jauh lebih besar. Ini terjadi pada abad 18. Dan industri 1.0 ini terjadilah perubahan yang besar sebesar-besarnya dari masyarakat agraris. Akhirnya mereka cenderung pada masyarakat industri. Ini terjadi pada abad 18. Terus kemudian revolusi industri 2.0. Ini terjadi pada abad ke-19 Masehi. Dalam hal ini perubahannya apa? Revolusinya yang terjadi apa dalam industri? Yaitu adanya produk massal, produksi massal, produksi secara besar-besaran. Sehingga muncullah pabrik-pabrik pada zaman itu. Jadi produksi secara besar-besaran, dan masyarakat yang mulai bekerja di industri menjadi lebih banyak. Banyak di antara mereka yang meninggalkan lahan pertanian mereka. Karena apa? Karena mereka mengejar penghasilan yang lebih besar untuk bekerja di pabrik-pabrik atau industri. Terus kemudian revolusi industri 3.0. Ini terjadi abad 20. Revolusi 3.0 ini ditandai dengan adanya sistem otomasi. Sistem otomasi ini maksudnya adalah bahwa kinerja dari mesin-mesin itu adalah sudah serba otomatis. Serba otomatis tapi masih menggunakan sistem perkabelan, belum tanpa kabel. Belum wireless istilahnya. Jadi sistem otomasi ini akhirnya yang tadinya mungkin itu dilakukan oleh manusia akhirnya digantikan oleh mesin. Maka muncullah efek yang sangat luar biasa pada awal abad 20 ini, yaitu adanya pengangguran. Karena tenaga mereka yang tadinya digunakan di pabrik-pabrik, di industri-industri, akhirnya tenaga mereka digantikan oleh mesin-mesin, sehingga pihak pengelola atau pemilik pabrik bisa menghemat biaya yang lebih besar. Karena apa? Karena sudah mengurangi tenaga manusia, sehingga dia tidak harus menggaji setiap bulannya kepada karyawan atau pegawai yang digunakan untuk mengoperasikan mesin tersebut. Ini adalah abad 20, yaitu revolusi industri 3.0 ditandai dengan sistem otomasi. Ya, sistem otomasi yaitu peralatan-peralatan yang serba otomatis. Dan sudah mulai munculnya robot-robot ya, yang digunakan untuk mengerjakan seperti mengerjakan perakitan mobil, perakitan elektronika, dan sebagainya. Ini adalah revolusi industri 3.0. Dan kemudian mulai abad 21 ini, yaitu hari ini, dan sekarang sudah mulai bergulir, yaitu terjadilah revolusi industri 4.0. Ini yang akan kita bahas. Apa yang menandai terjadinya revolusi industri 4.0 ini, yaitu telah memasyarakatnya internet, sehingga semua sektor, semua sisi kehidupan hampir-hampir terkoneksi menjadi satu dengan sebuah media sosial atau jaringan yang disebut dengan internet tersebut. Ini mengubah banyak sisi kehidupan, mengubah pola pikir masyarakat, mengubah sistem perdagangan, dan banyak faktor-faktor lain yang berubah karena dengan adanya internet tersebut. Ini adalah revolusi industri 4.0. Maka apabila kita membahas pendidikan pada era industri 4.0, ini adalah pendidikan di zaman internet, pendidikan di zaman digital. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika dimulainya revolusi industri 4.0 ini, yaitu pada awal-awal abad 21 ini, yang saat ini kita hidup pada zaman ini, yaitu antara lain terjadilah disrupsi. Kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya disrupsi, kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya disruption. Apa makna disrupsi ini? Kalau kita menengok pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi itu artinya perkara atau proses atau hal terkait dengan mencabut dari akarnya. Jadi intinya disrupsi ini adanya perubahan atau pergeseran yang fundamental, yang mendasar dari hal-hal yang tadinya biasa di masyarakat, ternyata ada suatu sistem yang tidak biasa di masyarakat. Ini yang disebut dengan disrupsi. Adanya pergeseran-pergeseran. Nah, disrupsi inilah akhirnya antara lain bisa kita lihat dengan kenyataan yang ada pada masyarakat kita sekarang. Kalau zaman dulu sebelum revolusi industri 4.0, mungkin orang belanja itu harus pergi ke mall, orang belanja harus pergi ke warung ya, dan sebagainya. Tapi saat ini ya, orang belanja cukup di rumah. Mereka hanya menggunakan fasilitas internet, kemudian dia hanya melihat foto-foto yang ada di toko-toko online. Nah, sehingga dia tinggal pesan, kemudian nanti ada paket datang dan barang sudah sampai di rumah. Jadi tidak perlu beranjak keluar untuk membeli sesuatu, dan kesempatan memilihnya besar sekali seperti memilih di supermarket, bahkan lebih nyaman lagi cara memilihnya karena di media sosial itu ditawarkan berbagai toko-toko online seolah-olah kita berada di supermarket atau bahkan di hipermarket. Terus kemudian sistem belanja ini bisa jadi apa namanya, yang tadinya mungkin kita ingin pesan nasi bungkus lah sebagai misal yang sederhana sekali. Kalau dulu mungkin harus antri ya kepada orang yang jual nasi itu untuk sarapan dan sebagainya, mungkin sekarang tidak perlu. Kita cukup menggunakan apa aplikasi yang disediakan oleh perusahaan tertentu, kemudian kita tinggal memanggil, kemudian begitu datang kita tinggal bayar. Walaupun itu mungkin hanya nasi bungkus, itu pun sudah terlayani. Nah, itu antara lain terjadilah disrupsi ya. Yang tadinya dulu mungkin apa namanya, kita beli tiket itu harus antri juga di loket ya. Saat ini kita bisa dari rumah ya. Kita membayar melalui e-banking dan sebagainya, itu bisa dilakukan di rumah. Kalau dulu kita mengambil nomor antrian, harus pagi-pagi betul mengambil nomor antri untuk berobat di dokter ya. Akhirnya habis subuh langsung ke sana, bahkan mungkin sebelum subuh harus mengambil nomor biar nanti tidak terlalu kesiangan. Sekarang cukup menggunakan internet, menggunakan aplikasi, dan sehingga kita bisa mengantri, mengambil nomor antrian melalui internet tersebut dari rumah. Terus kemudian kalau dulu kita akan pergi harus kadang-kadang berdiri di tepi jalan ya, kita menunggu angkot ya, sampai angkot itu datang. Nah, kadang kita juga enggak tahu kapan datangnya angkot, sehingga kadang-kadang sampai lama sekali kita menunggu di situ. Saat ini tidak seperti itu. Ya, kita hanya menggunakan media dari rumah ya. Kemudian kita tinggal menunggu, ya nunggu di rumah. Terus kemudian setelah mobil lah yang kita pesan atau motor yang kita pesan datang, kemudian kita tinggal keluar naik ya, naik tersebut. Nah, jadi intinya bahwa dari semua disrupsi-disrupsi tersebut, maka ada kecenderungan bahwa sistem yang terjadi saat ini di dalam sektor atau semua sektor dalam kehidupan masyarakat akhirnya cenderung menuju ke rumah, ya, menuju ke rumah. Kalau zaman dulu mungkin kita kalau ingin pekerjaan harus melamar ke sebuah apa namanya perusahaan atau dunia usaha atau dunia industri, kemudian kita di sana menjadi karyawan, menjadi bawahan. Kalau sekarang modelnya adalah kemitraan, ya. Sekarang modelnya adalah kemitraan. Banyak sekali orang-orang yang sekarang mungkin tidak memiliki pekerjaan, mereka bisa ikut bergabung dalam Gojek, ya, istilahnya apa namanya, ojek online, ya, ojek online atau mungkin charter mobil online dan sebagainya. Kemudian ada juga mungkin ibu-ibu rumah tangga yang ingin membantu suaminya untuk mencari nafkah, ya. Mereka bisa bergabung juga dalam penjualan-penjualan online. Nah, sehingga sistem yang sekarang banyak berlaku itu adalah bukan istilahnya penguasaan tenaga, tapi mereka adalah bermitra. Ya, bermitra, semuanya adalah intinya bermitra dengan reseller dan sebagainya. Ini. Jadi intinya banyak sekali antara lain disrupsi yang positif, ya, dalam hal internet ini, ya, yang kita lihat dalam kajian di masyarakat. Orang-orang yang tadinya mungkin tidak memiliki pekerjaan ternyata mereka sudah bisa bekerja, ya, walaupun mereka berada di rumah, ya, karena memang sekarang orang cenderung sentralnya adalah di rumah, yaitu dengan penjualan online dan sebagainya. Nah, sehingga terjadinya disrupsi ini, ya, sebagian ada yang cenderung kepada yang positif dan sebagian juga ada yang cenderung kepada hal yang negatif. Nah, jadi inilah antara lain tentang contoh adanya disruption dan masih banyak contoh lagi tentang disruption ini yang terjadi di masyarakat, belum lagi di perusahaan-perusahaan besar, ya. Dan adanya revolusi industri 4.0 ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, yang runtuh. Karena apa? Banyak pesaing-pesaing yang kecil-kecil yang tidak tampak, yaitu melalui online. Ternyata itu menggerogoti mereka tanpa sadar, mereka tidak tahu, dan ternyata mereka akhirnya tumbang. Ya, sebagai contoh seperti perusahaan Kodak, kemudian perusahaan Nokia. Itu adalah perusahaan yang betul-betul ketat dalam hal menjaga mutu. Tapi ternyata tumbang juga. Karena apa? Karena banyak sekali pesaing-pesaing, ya, yang tidak tampak oleh mereka, yaitu melalui online itu, yang akhirnya menumbangkan mereka. Nah, ini contoh-contoh disrupsi dalam kehidupan berbisnis atau usaha. Nah, terus kemudian kaitannya dengan pendidikan. Tentu saja pendidikan ini pun tidak lepas dari proses perubahan, pergeseran atau disrupsi atau disruption ini. Nah, akhirnya bisa kita mengatakan bahwa pendidikan yang sudah menyesuaikan dengan revolusi industri 4.0 ini kita sebut pendidikan versi 4.0. Ya. Jadi pendidikan versi 4.0. Bagaimana gambaran pendidikan versi 4.0 ini, ya, yang terkait dengan revolusi industri 4.0? Nah, kita bisa lihat bahwa saat ini, ya, kalau kita perhatikan secara sesama, internet itu langsung maupun tidak langsung mulai merobohkan tembok-tembok tinggi persekolahan atau perkampusan. Maksudnya bukan makna tembok yang sebenarnya, tapi sistem persekolahan itu atau perkampusan atau pendidikan massal itu mulai dirobohkan dengan adanya internet, ya. Hal ini jika sekolah itu masih sebatas sebagai SPBU. Apa maksud sekolah sebagai SPBU, ya, sehingga dia mudah sekali dirobohkan oleh media sosial. SPBU dalam ini artian adalah stasiun pengisian berbagai ilmu pengetahuan umum kepada peserta didik. Kalau sekolah itu hanya sebagai transfer pengetahuan, sebagai pengalian pengetahuan, maka lambat laun, ya, tembok-tembok atau sistem persekolahan itu akan dirobohkan oleh internet atau media sosial. Ini kenapa bisa dirobohkan? Karena yang pertama antara lain, ya, yaitu sekarang ini masyarakat atau peserta didik, ya, itu sudah belajar, sudah tidak memerlukan formalisasi, ya, tidak memerlukan formalitas. Mereka cenderung belajar itu adalah non formal, tidak banyak diatur, ya. Tidak banyak diatur. Sebagaimana di industri, kalau zaman dulu namanya orang yang betul-betul sukses di bidang industri itu, kalau ke kantor dia memakai jas, memakai sepatu, kemudian memakai koper dan sebagainya, tampak necis sekali pakaiannya. Namun kita lihat bagaimana para pengusaha sekarang yang dikatakan sukses ya di bidang online dan sebagainya, mereka berpakaian biasa karena mereka nggak keluar dari rumah, ya tidak perlu yang formal, rapi dan sebagainya. Waktunya juga bebas. Nah, maka dalam belajar pun saat ini masyarakat sudah cenderung untuk tidak memerlukan formalisasi, sudah cenderung untuk hal-hal yang tidak formal ini. Terus kemudian lagi terjadinya disrupsi pada pendidikan ini, Google ini saat ini yang sedang ngetren, Google itu sudah semakin menggeser guru, ya. Guru-guru mulai tergusur oleh Google apabila guru itu hanya berfokus pada pengalihan pengetahuan kepada anak didik atau murid. Karena apa? Saat ini setiap hal-hal yang anak atau murid itu penasaran atau peserta didik itu tidak tahu, mereka lebih cenderung bertanya kepada Google dibandingkan kepada gurunya. Karena mereka tahu bahwa dari Google bisa diperoleh banyak sekali variasi jawaban dibandingkan dengan guru yang ada di kelas mereka. Nah, sehingga otomatis ya, apabila guru itu hanya sebagai pengalih atau sebagai sumber informasi atau sumber pengetahuan, maka akan terdisrupsi oleh internet ini. Karena apa? Google sudah bisa menjawab semua apa yang menjadi keinginan atau tanda tanya atau rasa penasaran dari masing-masing peserta didik. Terus kemudian saat ini juga masyarakat sudah mulai apa namanya, era belajar mereka adalah era belajar mandiri, ya, otodidak. Otodidak dan tidak terstruktur. Maksudnya adalah masyarakat sekarang sudah belajarnya itu bukan belajar yang diprogram, dijadwal. Besok belajar ini, besok belajar itu dan sebagainya, tapi masyarakat cenderung belajar sesuatu yang saat ini dia butuhkan. Maka bisa jadi saat ini dia belajar tentang matematika. Dari ini mungkin nanti jam berikutnya adalah belajar tentang permesinan sesuai dengan bakatnya dan sebagainya. Nanti besok pagi atau hari-hari yang sama itu juga tidak jadwal seperti itu. Jadi tidak terstruktur atau tersusun rapi. Maka sistem kurikulum, ya, kurikulum yang rigid, yang tertata rapi itu sudah tidak disukai oleh para peserta didik karena hal itu membuat mereka tidak bebas dalam belajar. Ini karena mereka dalam belajar itu butuh kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kebebasan secara negatif, yaitu bebas mempelajari sesuatu yang dia ingin tahu. Ini. Nah, jadi dari apa namanya disrupsi atau pergeseran nilai sistem pendidikan yang fundamental ini setelah abad 21 ini, yaitu pada generasi-generasi digital ini, maka bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya arah pendidikan yang sekarang ada itu cenderung kepada pendidikan yang berbasis rumah. Karena masyarakat sudah tidak perlu datang ke sekolah, karena di rumah pun mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih daripada guru di kelas. Ini. Akhirnya mereka cenderung di rumah karena merasa sudah tercukupi pengetahuan yang dia ingin tahu. Ini. Jadi dengan kembalinya pendidikan ke rumah inilah sebenarnya ini adalah peluang emas. Peluang emas bagi siapa? Yaitu para praktisi pendidikan dan para orang tua. Karena sesungguhnya sistem persekolahan itu muncul sejak revolusi industri 1.0. 200 tahun yang lalu itu baru muncul persekolahan. Sebelumnya itu sistem pendidikan itu bukan sistem pendidikan massal. Zaman dahulu ada namanya istilahnya pondok pesantren, tapi pondok pesantren yang tidak seperti sekarang yang boarding school. Zaman dahulu sistem sekolahnya atau sistem belajarnya adalah dengan sistem sorogan atau istilahnya dengan sistem setoran sesuai dengan kemampuan masing-masing santrinya. Ini. Jadi tidak ada namanya klasikal waktu itu disamaratakan ya, semua murid atau santri harus mengetahui semua bidang. Ini. Jadi waktu itu sistemnya adalah sistem sorogan, sebenarnya sudah kembali kepada apa namanya sistem pendidikan yang sebelum terjadinya apa namanya terbentuknya persekolahan ini. Nah, terus kemudian dengan adanya peluang seperti ini, bagaimana sikap kita sekarang. Jadi kita melihat bahwa pendidikan cenderung kepada serba non formal, ya, cenderung non formal, bebas mereka untuk belajar apa saja, ya, sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan keingintahuan mereka. Nah, kemudian akhirnya kita katakan bahwa pendidikan cenderung kembali ke rumah, ya. Maka dengan ini kita kembalikan kepada tujuan pendidikan yang sebenarnya dalam pendidikan Islam. Ya. Jadi bagaimana kita bersikap, kita kembalikan kepada tujuan pendidikan dalam tinjauan pendidikan Islam. Apa tujuan pendidikan dalam Islam ini? Yaitu yang pertama, kita menumbuhkan keimanan anak, kita menumbuhkan akidah anak, agar mereka itu menjadi hamba Allah yang selalu beribadah kepadanya. Jadi yang pertama adalah mencetak generasi atau menumbuhkan generasi yang abid, yaitu generasi yang taat tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang pertama, dan ini tujuan umum kepada semua generasi, semua anak, ya, bahkan semua orang itu ditumbuhkan ini, yaitu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu tujuan untuk menjadi khalifah atau pemakmur muka bumi ini. Ini terkait dengan kinerja. Nah, terkait dengan kinerja inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian, tapi terkait dengan tujuan sebagai hamba Allah yang selalu beribadah kepadanya, ya, mentauhidkannya, ya, tidak menyekutukannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fa huwa rad. Barang siapa yang mengamalkan amal ibadah atau amal perbuatan ibadah yang tidak ada dasarnya dari kami, yaitu dari agama Islam, maka itu tertolak. Jadi intinya ada yang boleh berubah, ya, dalam menghadapi era 4.0 ini, dan ada yang tidak berubah. Apa yang tidak boleh berubah menghadapi era industri 4.0 ini, yaitu pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak. Ini semuanya dikembalikan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dimodifikasi, tidak boleh dirubah. Karena Nabi tadi mengatakan di dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari agama kami, maka itu tertolak. Ini. Oleh karena itu, semua anak, ya, semua peserta didik harus ditumbuhkan akidahnya, ya, dikuatkan akidahnya, kemudian syariatnya, kemudian akhlaknya. Ini. Jadi ini sama sekali tidak boleh berubah. Dan ini harus dikuatkan terlebih dahulu. Yang paling utama, kalau pada anak, anak itu pada masa emas penumbuhan ini adalah masa emas usia 0 sampai 7 tahun. Ini. Tapi kalau pada orang tua atau sudah terlanjur anak itu balik, ya, maka perlunya recovery, yaitu tumbuhkan ulang sebelum mereka berselancar di dunia maya atau dunia internet, maka terlebih dahulu dikuatkan, yaitu apa namanya, akidahnya, ya, ibadahnya, dan kemudian akhlaknya. Ini jadi perlu ditegaskan lagi, yang tidak boleh berubah adalah terkait dengan tujuan kita mendidik anak agar mereka menjadi ahli ibadah. Ini tidak boleh berubah, ya, materi pendidikannya, kemudian fikihnya itu harus kembali kepada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkait dengan tujuan sebagai khalifah, ya, tujuan bahwa nanti generasi itu adalah sebagai pemakmur bumi, ini adalah terkait dengan kinerja, maka inilah yang kita harus menyesuaikan dengan kondisi era revolusi industri 4.0 apabila kita mendidik anak-anak zaman sekarang. Ini. Sebagaimana tadi Nabi bersabda, kalian yang lebih tahu urusan dunia kalian, ya. Jadi selama tidak melanggar syariat, ya, maka itu diperbolehkan. Jadi intinya, ya, fitrah iman yang disebutkan awal tadi terkait dengan peribadatan, terkait dengan akidah, fitrah iman itu harus tumbuh terlebih dahulu, ya, sebelum kita menumbuhkan karakter kinerja atau fitrah bakat, yang mana nanti fitrah bakat itulah yang digunakan untuk berselancar di dunia maya. Ini. Jadi ini kita harus memahami dulu tentang tujuan pendidikan, sehingga kita tahu mana yang boleh berubah menyesuaikan zaman dan mana yang tidak boleh berubah. Itu sudah jelas tadi, ya. Terus kemudian ini sebenarnya setelah kita mengetahui ini, karena generasi akan datang itu cenderung belajar menyukai belajar di rumah, ya. Maka ini sebenarnya peluang bagi orang tua, ya. Kalau orang tua tidak segera menyikapi hal ini, maka khawatir nanti akan terjadi kerusakan pada generasi yang akan datang, karena mereka tidak ada yang membimbing. Mereka sudah tidak bersemangat lagi untuk datang ke sekolah karena merasa bahwa di rumah pun dia juga sudah bisa belajar. Namun di sisi lain ternyata orang tua masih versinya versi industri 3.0, ya. Orang tua masih keluar pagi kemudian pulang malam, ya. Kedua orang tuanya baik ayah maupun ibu, sehingga ketemu dengan anaknya setelah anaknya pada tidur, nanti berangkat anaknya belum bangun dan sebagainya. Ini justru akan membahayakan nanti bagi diri anak, ya, pada era revolusi industri 4.0 ini. Nah, maka oleh karena itu hendaklah sekarang tugas orang tua yang utama di dalam menghadapi era 4.0 ini adalah yang pertama menguatkan fitrah keimanan anak yang pertama. Bagaimana cara menguatkan fitrah keimanan anak? Yaitu dengan teladan, dengan role model, dengan menciptakan atmosfer kesolehan yang ada di rumah, dengan kedekatan kepada anak, dengan pendampingan kepada anak. Maka dalam hal ini, ya, kalau kita kembalikan kepada amanah pendidikan yang Allah tugaskan kepada hamba-hambanya, ya, maka seyogyanya seorang ibu itu selalu mendampingi anaknya di rumah, mendidik anaknya di rumah. Karena seorang istri atau ibu itu tidak memiliki kewajiban untuk keluar mencari nafkah. Yang keluar mencari nafkah yang diwajibkan adalah kepada ayah, ya, atau seorang suami. Oleh karena itu kita kembalikan kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi era industri 4.0 ini, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. "Warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih." Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Nah, tanggung jawab seorang wanita adalah bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, terhadap pendidikan anak-anaknya di rumah. Nah, makanya era revolusi industri 4.0 itu justru menuntut, ya, orang tua dalam hal ini adalah seorang ibu untuk berada di rumah membimbing anak-anak mereka agar anak mereka itu tidak justru menjadi rusak akibat adanya revolusi industri 4.0 ini. Yaitu untuk menguatkan apa? Menguatkan akidah mereka. Setelah kemudian menguatkan akidah mereka, ya, dengan membersamai mereka dengan penuh kelekatan dan kedekatan kepada mereka dengan penuh empati, akhirnya kemudian kita memotivasi mereka, ya, agar ketika mereka berselancar di dalam banjir informasi di dunia maya ini, ya, itu betul-betul memegang akidah, memegang syariat agama Islam dengan adab dan akhlak yang mulia, sehingga di dalam berselancar dengan dunia maya itu betul-betul berfokus pada potensi atau manfaat. Hal-hal yang membahayakan mereka, mereka akan bisa memfilter, mereka akan bisa menjaga dengan apa? Karena kuatnya akidah mereka. Nah, akhirnya apa? Dengan dunia industri 4.0 ini, bukan akhirnya kita menjadi ketakutan, tapi justru kita menjadi bersemangat untuk apa? Mengambil manfaat dari apa adanya banjir informasi revolusi industri 4.0 ini, yaitu dengan apa? Dengan menguatkan akidah pada diri kita orang tua dan anak-anak. Nah, oleh karena itu, lalu kita kembalikan bagaimana diharapkan dukungan dari pemerintah, ya. Kalau kemudian kita melihat bahwa pendidikan sudah cenderung menuju ke rumah, ya, karena adanya revolusi industri 4.0 ini, maka sebagai misal, sebagai contoh saja, daripada mengadakan program pendidikan PAUD, ya, atau pendidikan anak usia dini dengan biaya yang sangat mahal, maka akan lebih efektif apabila mungkin dana itu diberikan untuk atau sebagai tunjangan bagi ibu hamil agar mereka betul-betul menjaga anaknya, karena pada saat ibu hamil itu sangat kuat sekali, sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan fitrah keimanan, yang menjadi benteng pada saat mereka nanti lahir menghadapi revolusi industri 4.0 dengan dunia internet ini. Kemudian tunjangan diberikan untuk ibu menyusui ya, atau mungkin untuk bapak ya, yang mungkin dia diberi cuti untuk apa? Untuk menjaga istri dan anaknya yang anaknya yang masih kecil tersebut, dalam rangka apa? Pendidikan penguatan moral ya, dalam hal ini adalah pendidikan fitrah keimanan ini. Ini sebagai contoh adalah seperti itu, dan masih banyak hal-hal yang lain yang mungkin bisa dimanfaatkan ya, yang mungkin butuh dukungan dari pemerintah, terutama dalam ini adalah regulasi pendidikan ya. Kementerian Pendidikan Kementerian apa namanya Ristek dan Pendidikan Tinggi sudah menggulirkan adanya apa namanya Direktorat tentang Keluarga ya, yaitu dalam hal ini adalah untuk memaksimalkan peran keluarga dalam pendidikan, perlu kita sambut dengan baik ya. Ya, mudah-mudahan ini adalah dalam rangka menghadapi pendidikan ya, era revolusi industri 4.0. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ya, dalam hal ini adalah kita membahas tentang pendidikan di era revolusi industri 4.0, yang artinya 4.0 di sini adalah revolusi abad 21 ini, yang saat ini hari ini adalah sedang awal-awalnya dimulai, dan insya Allah ta'ala ke depan ya betul-betul akan bergulir, dan apabila kita tidak siap maka kita akan hanyut dalam revolusi industri ini, dan kita akan musnah dalam tanda kutip ya. Akhirnya apa, banyak sekali orang saat ini ketakutan, terutama generasi X ya. Generasi X yaitu generasi lama yang tidak siap dengan teknologi baru ya. Akhirnya begitu banyaknya banjir informasi, akhirnya justru malah menjadi mati gaya ya. Mati gaya dalam apa? Dalam bertindak, karena saking bingungnya itu. Nah, oleh karena itu perlu adanya penguatan keimanan ya, agar kita menghadapi dunia yang maya ini, yang semua informasi bisa datang ke rumah kita, kita bisa memfilternya, kita bisa mensikapinya dengan bijak. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya di kesempatan malam hari ini yang sangat bermanfaat terkait tema pembahasan revolusi teknologi industri pada zaman ini dan pengaruhnya pada pendidikan. Dalam tema kita di malam hari ini yaitu pendidikan era industri 4.0. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke nomor 0853-9903-0417. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari Mas Adam di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, apakah dengan semakin majunya teknologi adalah pertanda kiamat sudah dekat, Pak Ustaz? Karena mengingat banyaknya maksiat dari yang didapat dari canggihnya teknologi. Silakan Ustaz. Ya, jadi dari Mas Adam yang di Semarang ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Mas Adam dan keluarga. Jadi apakah salah satu tanda kiamat adalah majunya teknologi? Tidak ada nas ya yang sahih yang menandakan bahwa majunya teknologi adalah merupakan pertanda kiamat. Saya tidak akan membahas tentang tanda-tanda kiamat ya, tapi intinya bahwa kemajuan teknologi ini adalah sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau kita lihat terjadinya revolusi ini setiap 100 tahun ya, setiap 100 tahun. Salah seorang pakar sejarah mengatakan bahwa sejarah akan berulang setiap 100 tahun ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bahwa setiap 100 tahun itu ada umat yang mengadakan pembaharuan dalam Islam ini setiap 100 tahun. Jadi ternyata di dalam fase 100 tahun ini ada istilahnya adalah perubahan yaitu pembaharuan, baik itu dunia pendidikan, baik itu sejarah, politik dan sebagainya. Jadi untuk jawaban Mas Adam ini ya, dengan majunya teknologi yang jelas makin bertambahnya waktu kiamat makin dekat ya. Tapi tidak ada nas ya, yang jelas tentang masalah tanda-tanda kiamat, kecuali di hadis Jibril ya, disebutkan bahwa salah satu tanda dekatnya kiamat itu adalah para pengembala berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya ya, meninggikan bangunannya. Jadi tinggi-tingginan, jadi bangunannya pokoknya dibuat tingkat setinggi-tingginya. Mereka berlomba-lomba, ini adalah antara lain bahwa itu menunjukkan tanda, salah satu tanda kiamat ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian semoga dapat dimengerti oleh Mas Adam dan kita semua yang menyimak. Selanjutnya pertanyaan kedua datangnya dari Bapak Arif di Kelipang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya, bagaimanakah cara menyadarkan keluarga atau teman-teman saya apabila sedang berkumpul selalu sibuk dengan smartphone-nya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, smartphone itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Mohon pencerahannya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Bapak siapa tadi? Bapak Arif di Kelipang ya. Barakallahu fikum. Bagaimana menyadarkan kepada saudara-saudara atau mungkin teman atau bahkan mungkin anak-anak kita pada saat mereka itu mungkin berkumpul ya, pada saat Lebaran atau mungkin pas acara keluarga, mereka memang berdekatan duduknya, tapi ternyata mereka asik dengan smartphone-nya masing-masing ya, dengan gadgetnya masing-masing. Jadi sehingga ada istilah menjauhkan, mendekatkan yang jauh, kemudian menjauhkan yang dekat. Jadi jauh-jauh menjadi berkumpul menjadi satu, kemudian setelah itu kemudian yang sudah berkumpul seolah-olah menjadi jauh karena masing-masing konsentrasi pada gadgetnya masing-masing. Ini adalah salah satu disrupsi atau disrupsi adanya pergeseran, pergeseran sebuah sistem yang mendasar. Yang tadinya namanya dahulu orang berkumpul itu mesti ngobrol ya, berdiskusi, mungkin nasihat menasihati. Sekarang pada diem karena mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, ini adalah akibat dari disrupsi atau pergeseran. Atau istilah disruption itu kalau dalam bahasa Indonesia itu maknanya gangguan itu, gangguan mengganggu itu. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Kembali kepada dua hal ya, dalam tujuan pendidikan sebenarnya itu adalah terkait dengan masalah tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi ini, yaitu yang pertama sebagai hamba Allah yang beribadah ya, kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sebagai khalifah. Nah, maka kita perlu analisa apa hal-hal yang boleh pada saat kita berkumpul dan yang tidak boleh. Yang pertama, menggunakan smartphone itu boleh ya. Tapi yang namanya orang bersilaturahmi ya, atau mereka berkumpul dalam sebuah keluarga, itu dimanfaatkan untuk saling nasihat menasihati atau untuk membicarakan hal yang baik ya, untuk bertukar ilmu dan sebagainya. Nah, namun antara efek karena adanya gadget tersebut, akhirnya etika ya dalam berkumpul tersebut akhirnya menjadi luntur ya, sehingga mereka tampak bersama-sama tapi hakikatnya mereka adalah sendiri-sendiri. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya tentu saja dengan nasihat yang lembut. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menasihati kepada seseorang ya. Nasihati yang lembut atau dalam grup itu, ayo kita matikan dulu sementara WhatsApp-nya atau medsos-nya. Mari kita diskusi ya sejenak ya. Kita off-kan dulu gadget kita selama 1 jam. Nah, seperti itu insyaallah mereka akan menerima. Jadi intinya itu bukan berarti terus akhirnya karena disrupsi itu dibenarkan, tapi kalau kemudian menggeser nilai yang sudah sebelumnya adalah sudah baik ya, maka yang baik disempurnakan bukan diganti. Sebagaimana Nabi bersabda, bu istu li utamima maka rimal akhlak ya. Aku diutus ya, dalam Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalau di dalam masyarakat itu misal sudah ada budaya untuk bersilaturahmi, kemudian mereka berkumpul nasihat-nasihat kepada kebaikan, maka disempurnakan bukan untuk diganti ya, sebagaimana sabda Nabi tadi ya. Kalau yang sudah tadinya sudah baik kemudian diganti, mereka berinteraksi walaupun apa namanya bisa berinteraksi dengan menggunakan gadget atau smartphone, tapi kalau mereka berkumpul lebih baik mereka langsung berbicara ya, berbicara langsung ya, itu lebih baik ya. Karena apa? Itu lebih mengena, karena kontak dengan smartphone itu tidak bisa terjadi kontak secara batin. Tapi kalau kita berhadapan langsung, maka komunikasi itu bisa komunikasi dengan lisan sekaligus dari batin pun juga akan terkoneksi ini. Jadi intinya dengan nasihat yang lembut ya, insya Allah ta'ala mereka menyadari bahwa itu tidak baik, maka mungkin melalui grup yang terbentuk di keluarga tersebut ya, atau dengan nasihat langsung bahwa mari kita matikan sejenak ya smartphone kita, atau kita off-kan dulu sejenak, kita berdiskusi, nasihat-nasihati ya 1 jam atau setengah jam sajalah. Demikian wa'alam bismillah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan beberapa kiat-kiatnya tadi. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Arif dan kita semua yang menyimaknya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga datangnya dari Ibu Siti di Demak. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana jika anak tidak dituruti permintaannya atau tidak diajak pergi kemudian menangis sejadi-jadinya? Karena maksudnya kalau dituruti bagaimana Ustadz? Karena kami tidak semuanya bisa memenuhi keinginan anak. Apakah tidak berbenturan dengan masalah menyelesaikan ego? Silakan Ustadz. Ya. Jadi untuk Bu Siti yang ada di Demak, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ibu, ya, selalu membimbing ibu dalam mendidik anak-anak. Apakah dengan menuruti keinginan anak sementara kami sebagai orang tua tidak mampu menuruti semua keinginannya, kemudian apabila kita paksa tidak dituruti, apakah tidak berbenturan dengan egosentrisnya? Nah, terutama dalam hal ini adalah anak usia 0-7 tahun, ya, masa-masa tufulah atau marhalah tufulah atau masa-masa recovery keimanan. Nah, apabila anak apabila tidak dituruti kemudian dia menangis sejadi-jadinya, maka kalau dia itu masih kecil, ya, umurnya sekitar 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka dengan menangisnya anak itu sebenarnya anak sudah menuntaskan egonya. Hendaklah kalau apabila anak nangis itu jangan kemudian kita paksa untuk segera diam. Kita dekati, ya, kita berikan empati, ya, kita berikan kasih sayang kita peluk, ya, tapi jangan kemudian dipaksakan untuk segera diam. Karena apa? Karena menangisnya anak itu termasuk menuntaskan egosentrisnya. Apabila kita memaksa diam, bahkan ada yang sampai mulutnya ditutup, ya, itu akan melukai hatinya. Jadi sesungguhnya menuntaskan ego itu tidak harus dengan menuruti semua keinginannya, karena tidak semua orang tua mampu. Nah, dengan kemudian tidak menuruti dan anak itu menangis pun sebenarnya adalah sudah menuntaskan egosentris. Jadi istilahnya ada belajar, ya, bagi anak kecil, ya, ada belajar dalam menangisnya anak ini. Nah, jadi intinya Ibu Siti, apabila orang tua mampu ya dituruti, ya, semampu orang tua, ya, selama apa namanya pendanaan atau penghasilan orang tua masih mencukupi. Tapi kalau ternyata itu yang diinginkan anak adalah sesuatu yang orang tua tidak mampu, ya, maka kita alihkan, ya. Kalau dalam pengalihan itu ternyata mungkin anak terus menangis sejadi-jadinya, ya, kita dekati, kita dekap mereka, kita cium mereka, ya, kita belai rambutnya, ya, dan sebagainya, sehingga anak merasa walaupun tidak dituruti merasa bahwa saya tetap diperhatikan. Sebenarnya menangisnya anak itu bukan karena masalah apa dituruti atau tidak, karena merasa tidak diperhatikan sebenarnya. Nah, kemudian apabila pada saat anak menangis itu kemudian dipeluk, kemudian disayangi, kemudian dibelai rambutnya, itu merasa bahwa itu sudah menjadi ganti, ya, ganti dari keinginan yang tidak dituruti. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Siti di Nemek tadi yang sudah bertanya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ummu Khadijah di Telogosari. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin mendidik anak di rumah dan anak saya pun setuju. Namun orang terdekat kami memandang kami negatif sekeluarga. Bagaimanakah cara menjelaskan secara singkat Ustaz kepada mereka yang tidak melukai hati mereka? Silakan Ustaz. Iya. Ibu Ummu Khadijah yang ada di Telogosari, ya, semoga Allah selalu menjaga ibu dan keluarga dan membimbing ibu untuk mendidik anak-anaknya. Jadi revolusi industri 4.0 ini walaupun sudah bergulir pada awal abad 21 sejak adanya internet, ya, tahun 2000-an, namun banyak sekali masyarakat yang tidak siap. Ini kenapa? Karena mungkin mereka merasa nyaman dengan keadaan yang sudah ada, tidak mau berubah. Nah, ini akhirnya memicu orang-orang yang sudah menyadari hal ini. Akhirnya ada salah seorang keluarga, ada suatu keluarga yang akhirnya mendidik anaknya di rumah karena bersiap-siap, ya, bahwa ke depan nanti kecenderungan pendidikan ke rumah. Akhirnya menjadi orang yang asing, menjadi orang yang aneh dan pandangannya adalah negatif. Seolah-olah bahwa orang tua tersebut tidak peduli terhadap pendidikan anaknya. mesti mereka akan menganggap orang tua kok tidak mau mendidik anak, tidak disekolahkan, kok hanya di rumah saja, kok tidak belajar. Sesungguhnya yang diwajibkan itu adalah bukan wajib sekolah, tapi yang diwajibkan adalah wajib belajar. Itu pun sebenarnya bagi orang tua, karena anak tidak memiliki kewajiban. Sebenarnya kita mendidik anak itu adalah biar mereka menjadi apa namanya pembelajar setelah mereka dewasa. Maka yang kita tumbuhkan adalah fitrah belajarnya, itu bukan mewajibkan mereka belajar. Nah, akhirnya di rumah pun sebenarnya kalau kita lihat dari era disrupsi ini, ya, maka justru anak itu lebih efektif belajar di rumah. Karena mereka bisa belajar sesuai dengan dia yang dia inginkan, cenderung bebas, ya. Kemudian belajarnya tidak terstruktur, tidak urut, karena pas sesuai dengan kejadian yang dia alami dalam kehidupan nyata. Nah, akhirnya belajar dengan kehidupan nyata itu untuk era distribusi era 4.0 ini adalah lebih efektif, ya. Lebih efektif langsung menghadapi kenyataan yang ada. Bukan kemudian dikelilingi oleh tembok, kemudian mereka dibuat simulasi saja sehingga mereka setelah selesai dari pendidikan seolah-olah masuk ke dunia lain. Nah, oleh karena itu untuk Ummu Khadijah, ya, apa yang harus dilakukan yaitu Ummu bersabar. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan seorang ibu itu adalah untuk di rumah dan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Sehingga secara inti bahwa pendidikan Islam yang hakiki itu adalah pendidikan rumah. Kemudian kalau ibu meyakini bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang lain yang mencela dan sebagainya, maka ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ridun nasi hoyatun latutrok. Apabila kita ingin menuruti apa kata orang, ya, kita ingin semua orang itu ridho, yang setuju dengan yang kita lakukan, maka itu adalah cita-cita yang tidak mungkin kita capai. Oleh karena itu, selama itu sesuai dengan track, ya, sesuai dengan jalur, sesuai dengan akidah, ya, dan pendidikan Islam yang hakiki, maka tetaplah Ummu bersabar, ya, karena sesungguhnya yang akan menolong Ummu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian jawaban dari Ustaz untuk Ummu Khadijah di Telogosari tadi, dan semoga kita semua yang menyimak dapat memahami bersama. Selanjutnya pertanyaan datangnya dari Ifta atau Ibu Ifta di Semarang. Beliau bertanya, "Ustaz, apakah maksud dari hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu akan kembali ke Madinah? Terus bagaimanakah hubungannya dengan ilmu pendidikan?" Silakan Ustaz. Ya. Tentang hadis bahwa ilmu akan kembali ke Madinah. Ya. Terus kaitannya dengan ilmu pendidikan, ini pertanyaan dari Ibu Ifta di Semarang. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati ibu dan keluarga. Jadi ilmu pendidikan ini ada dua hal. Sebagaimana tujuan pendidikan itu tadi, kalau terkait dengan fitrah keimanan, dalam hal ini adalah akidah, ibadah, dan adab akhlak, maka itu kembali kepada diniyah, ilmu-ilmu agama, ya, itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Ini harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Istilahnya adalah harus ittiba. Tidak boleh tidak, tidak boleh dimodifikasi, tidak boleh dirubah-rubah. Maka bolehlah kita merujuk kepada ulama-ulama, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kepada ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Ini. Terus kemudian terkait dengan khalifah, ini antara lain pendidikan yang berhubungan dengan kinerja, maka kita kembali ke hadis lagi. Sebagaimana tadi disebutkan, ya, Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalianlah yang lebih tahu urusan dunia kalian. Ini. Maka dalam hal ini, selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, maka itu diperbolehkan. Jadi intinya ilmu kembali ke Madinah dalam hal ini adalah ilmu din, ilmu agama. Tapi kalau untuk ilmu yang terkait dengan kinerja, maka Nabi SAW menyerahkan kepada umatnya selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan datangnya dari Ummu Hasna di Semarang. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. "Apakah benar Ustaz kalau watak seseorang tidak dapat berubah, dan bagaimana menyikapi anak yang suka ngambek. Demikian Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana tentang watak? Apakah berubah atau tidak bisa berubah? Ada dua hal pada diri seseorang ya, dari Ummu Hasna yang ada di Semarang ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu yang membimbing ibu dalam mendidik anak-anaknya. Jadi watak atau tabiat pada diri seseorang itu ada dua, yang satu bisa berubah, yang satu tidak bisa berubah. Watak yang bisa berubah dan harus berubah ke kebaikan itu adalah yang terkait dengan keimanan ya, atau istilahnya fitrah iman atau karakter moral. Sebagai contoh ya, orang yang tidak sabaran ya, itu bukan berarti dibolehkan karena alasan bahwa tabiat bawaan dari lahirnya orang tidak sabar, enggak benar seperti itu. Orang harus berlatih sabar karena itu masuk dalam karakter moral ya, atau dalam fitrah keimanan yang harus ditumbuhkan pada setiap orang ini. Nah, jadi tabiat yang terkait dengan akhlak mulia ya, yang tidak terkait dengan kinerja, saya ulang lagi, tabiat yang terkait dengan akhlak mulia, yang terkait dengan keimanan, akidah, ibadah, itu harus dirubah dan itu bisa berubah ya, dirubah kepada kebaikan. Karena secara asal bahwa setiap orang yang lahir, setiap anak yang lahir itu sudah memiliki akidah ya, sudah dibekali oleh Allah dengan tabiat-tabiat yang baik, yang akhirnya tugas orang tua adalah menumbuhkan pada diri anak-anak, dan tugas diri kita adalah menumbuhkan tabiat yang baik itu pada diri kita yang sudah Allah berikan kepada kita untuk dikembangkan. Nah, kemudian tabiat yang tidak bisa berubah ini terkait dengan bakat. Bakat itu adalah bawaan dari lahir ya, dan kemudian sampai mati pun tidak berubah. Nah, bakat ini terkait dengan kinerja. Nah, terkait dengan kinerja ini. Dan semua bakat itu adalah baik. Kalau ada bakat yang tidak baik itu berarti bukan bakat. Karena sebagaimana dulu pernah kita bahas bahwa rukun bakat ya, atau ciri-ciri bakat itu tiga. Yang pertama bahwa seseorang melakukan hal tersebut karena suka ya, suka. Terus kemudian yang kedua adalah bisa ya, bisa. Kemudian yang ketiga adalah berguna. Nah, maka tabiat yang tidak bisa berubah tadi ya, itu sebenarnya baik. Karena apa? Dia suka melakukan, kemudian bisa melakukan dan berguna. Nah, selama tabiat itu tidak berguna yang terkait dengan kinerja manusia ya, berarti itu adanya penyimpangan. Nah, karena ada penyimpangan itu maka perlu diperbaiki dengan apa? Yaitu dengan karakter moral atau fitrah iman. Ini. Jadi, fitrah iman itu sebenarnya adalah pengendali dari fitrah kinerja, bakat atau kinerja ya, ini. Jadi, saya ulang lagi ya, bahwa tabiat yang bisa berubah itu adalah tabiat terkait dengan moral ya. Kemudian tabiat yang tidak bisa berubah terkait dengan kinerja. Sebagai contoh ya, sebagai contoh terkait dengan moral. Ada orang yang mungkin suka buang sampah sembarangan. Ini terkait dengan moral, bukan terkait dengan bakat ya. Buang sampah sembarangan itu adalah tabiat terkait dengan moral. Namun suatu ketika dia pergi ke sebuah negara di mana negara tersebut itu sangat rapi. Di sana tidak ada orang yang buang sampah sembarangan. Sampai seandainya buang sampah sembarangan akan didenda dengan denda yang mahal sekali. Maka insya Allah Ta'ala begitu dia datang ke negara tersebut, maka tabiat itu akan berubah drastis. Dia akan mengikuti perilaku orang yang di sana dan dia tidak akan buang sampah sembarangan. Ini karakter moral. Tapi kalau karakter bakat atau kinerja ini tidak bisa berubah. Sebagai contoh, ada seseorang ya, yang dia mungkin tidak ahli di bidang apa namanya desain ya, desain grafis atau teknik lah ya. Dia tidak ahli di bidang teknik, contoh adalah mengelas ya. Contoh mengelas ya, ini terkait dengan kinerja. Walaupun dia berkumpul bertahun-tahun dengan orang yang ahli di bidang las tersebut ya, maka tidak terus semata-mata tanpa dia belajar itu terus jadi pintar ngelas gitu. Ya, karena ini terkait dengan tabiat atau karakter kinerja atau bakat dan itu tidak berubah ya. Dan lagi kalau ternyata dia tidak suka ngelas ya. Ya, tidak suka ngelas dan itu bukan bakatnya, dipaksa kayak apapun ya. Itu dia tidak akan mahir-mahir. Bahkan dengan kerja yang sangat keras pun dia tidak mahir-mahir kalau itu bukan bakatnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tabiat yang bisa berubah itu adalah tabiat terkait karakter moral, sedangkan tabiat yang tidak bisa berubah itu adalah tabiat yang terkait dengan karakter bakat. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ummu Hasna di Semarang tadi yang bertanya. Pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari hamba Allah di Ngeluk. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, bagaimanakah solusinya kalau anak menggunakan gadget atau smartphone lebih pandai daripada orang tuanya, dan orang tuanya hanya sekedar bisa-bisa saja? Apakah orang tuanya harus ikut pelatihan atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Dari Ambawa di Kenuk ya. Bagaimana seandainya anak itu ternyata dalam menggunakan gadget lebih pintar dari orang tuanya, dan itu hampir semua orang tua mengalami hal ini. Ya. Ya, coba tanya kepada anak kita. Insyaallah mereka informasi apa saja itu lebih tahu dulu daripada kita itu. Mungkin kita pulang dari kerja terus mau membawa oleh-oleh cerita yang seru kepada anak kita, ternyata anak kita hanya diam, ternyata mereka sudah tahu dari mana, dari gadget. Nah, memang mereka ya, generasi Z ini ya, anak-anak kita yang sekarang masih di SD SMP itu kan, itu masih generasi Z. Itu adalah generasi yang betul-betul pembelajar, terutama dalam hal internet ini, dan mereka lebih pintar dari kita. Bahkan mereka pun lebih pintar dari gurunya di sekolah itu. Bisa jadi pengetahuan mereka itu lebih banyak daripada gurunya di sekolah, karena gurunya generasi X ya, generasi tahun 80-an yang belum ada internet. Makanya apa yang harus kita lakukan, bukan berarti kita harus memaksakan diri ya, karena memang generasi kita beda dengan anak-anak kita. Kita tidak harus memaksakan diri harus belajar internet atau istilahnya belajar teknologi, akhirnya waktu kita habis. Ya, waktu kita habis. Cukuplah kita mendampingi anak kita. Ya, mendampingi apa tadi, sebagaimana tadi telah dibahas, kuatkan akidah mereka, anak-anak kita, ya, fitrah keimanan mereka dengan apa? Dengan keteladanan, dengan kedekatan kepada mereka, ya. Ya. Kemudian dengan apa namanya? Menciptakan atmosfer kesolehan di rumah kita ya. Sehingga kita menjadi orang yang dipercaya oleh anak. Nah, sehingga pada saat mereka berselancar di dunia maya yang kita mungkin tidak begitu tahu apa yang mereka tuju ya, apa yang mereka cari, karena mereka lebih pintar dari kita, apabila kita sudah membekali dengan fitrah iman yang sudah kuat, maka insya Allah apapun yang dia lakukan adalah tidak melanggar syariat dan itu bermanfaat bagi dia. Jadi tugas kita sekarang ini, yang kita tahu semua anak kita lebih pintar tentang masalah digitali atau mungkin masalah teknologi ini, maka cukuplah kita mendekati mereka untuk menguatkan keimanan mereka, karena kita tidak bisa mengikuti mereka ya. Generasi X dalam hal internet tidak bisa mengikuti generasi Z ya. Generasi Z saja masih kerepotan ya. Oleh karena itu tugas kita adalah membekali mereka dengan benteng yaitu akidah yang sahih ya. Kemudian dengan memahamkan mereka tentang hukum-hukum Islam ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian kita tanamkan pada diri mereka akhlak-akhlak yang mulia. Maka insya Allah Ta'ala berselancar kemanapun mereka, di badai atau banjir bandang internet ini, insya Allah mereka akan selamat. Kita hanya membekali keimanan atau akidah mereka. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan dari hamba Allah di Genuk tadi adalah pertanyaan yang terakhir Ustaz. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan pada era revolusi industri 4.0 ini sejatinya justru kembali seperti sebelum revolusi industri 1.0. Yaitu kecenderungan pendidikan kembali ke rumah. Karena anak sudah merasa bahwa di rumah sudah memperoleh banyak pengetahuan dibandingkan pada saat dia bersekolah. Padahal bersekolah itu butuh biaya, butuh waktu, tenaga dan sebagainya, belum lagi menahan ngantuk dan sebagainya. Dan mungkin mereka merasa yang diperoleh sedikit dibandingkan pada saat dia belajar di rumah. Oleh karena itu, dengan adanya kecenderungan ini sebenarnya adalah peluang bagi kita para orang tua dan para pendidik. Kita sambut peluang ini, karena kecenderungan pendidikan 4.0 ini adalah kecenderungan menuju ke hakikat pendidikan yang sebenarnya, yaitu di rumah. Oleh karena itu, dalam hal ini seorang ibu ya, yang bertugas memimpin rumah suaminya, dalam ini ada pendidikan anak-anaknya, untuk menyikapi hal ini, mengatur strategi, ya, apa yang harus dilakukan, sehingga dengan kemampuan anak yang luar biasa dalam dunia digital ini, tanpa kita bekali dengan keimanan yang kuat, ya, membekali keimanan anak itu bukan hanya dengan pengetahuan saja, tapi dengan kedekatan dengan hati, karena iman itu terkait dengan hati. Maka menguatkan akidah mereka adalah dengan hati mendidiknya, bukan kita hanya menjejalkan pengetahuan mereka kepada mereka. Sehingga jangan sampai pendidikan kita ini seperti SPBU yang sebagaimana disebut tadi, hanya sebagai stasiun pengisian berbagai ilmu pengetahuan umum. Ini. Jadi kalau sudah menjadi SPBU seperti ini, maka anak merasa ngeri sekali. Ngeri apa? Di sehari-harinya hanya diisi saja. Padahal kadangkala dia butuh atau tidak, pokoknya diisi seperti tangki yang kosong. Padahal sesungguhnya anak lahir fitrah itu bukan seperti kertas yang kosong. Mereka sudah ada isinya. Maka akhirnya mereka lebih nyaman untuk belajar di rumah. Mungkin saat ini belum begitu terasa, tapi nanti insya Allah ta'ala 10 tahun, 20 tahun ke depan, ya, insya Allah tentang era revolusi industri 4.0 akan terasa sekali dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, maka kita sebagai para pelaku pendidikan, ya, kita sebagai orang tua adalah bijak mulai sekarang, ya, agar generasi ke depan betul-betul generasi yang bermutu, ya, generasi yang betul-betul abid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan generasi yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, ya, mereka sebagai pemakmur bumi dengan akhlak mereka yang mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, ya, ada hal-hal yang ditanyakan saya belum bisa menjawab, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita semua sehingga kita selalu mendapat bimbingan di dalam mendidik generasi kita, mendidik anak-anak kita, sehingga generasi kita betul-betul menjadi generasi terbaik pada zamannya nanti. Generasi terbaik pada zamannya nanti, yaitu zaman revolusi industri 4.0. Nah, kemudian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, bagi Bapak Ibu sekalian, mohon kritik dan sarannya untuk disampaikan kepada Radio Mutiara Quran, ya, untuk perbaikan-perbaikan dalam memperbaiki program atau acara-acara yang diadakan oleh Radio Mutiara Quran. Demikian dari saya, ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.